ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kalau baca-baca untuk membuat wanita tertarik, apakah termasuk sihir? Ya, itu termasuk sihir namanya. Ya, baik. Jadi ini kita sudah bahas tadi ya bentuk-bentuk sihir. Ada beberapa bentuk yang lain, mungkin kita akan terangkan nanti insyaallah taala di pertemuan mendatang. Salah satu dari bentuk sihir itu adalah sihir yang namanya sihir al-ataf. Sihir membuat orang itu cinta, jatuh cinta. Iya.